Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan barakallahu fikum daras atau kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal yang perlu diralat dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang zikir dari rukuk dan sujud. Pada kajian sebelumnya kita menyampaikan bahwa Al-Imam Al-Albani rahimahullah mewajibkan seseorang membaca zikir sebanyak 3 kali, Subhana Rabbiyal Azim, dan ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la. Di sini ada hal yang keliru. Apa yang dimaksud oleh Syekh Al-Albani rahimahullah adalah bahwa beliau membantah orang-orang yang menafikan, mentiadakan sunnahnya membaca zikir ketika sujud dan ketika rukuk sebanyak 3 kali. Jadi kata mereka tidak ada batasan. Yang penting minimalnya engkau membacanya 1 kali. Mau dibaca 2 kali, 3 kali, tidak ada ketentuan tetap. Barakallahu fikum dalam hal ini. Maka Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan bantahan dengan menyebutkan dalil-dalil dan asar-asar dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bahwa mereka membacanya sebanyak 3 kali. Sehingga dengan ini barakallahu fikum di sana ada nilai lebih, yaitu muwafaqatus sunnah, mencontoh atau mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita membaca zikir ketika sujud atau ketika ruku sebanyak 3 kali. Bukan wajib 3 kali, tapi barakallahu fikum afdol untuk dibaca sebanyak 3 kali, lebih utama. Adapun yang wajib di sini adalah zikir yang pertama, barakallahu fikum subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Kemudian rukun yang atau wajib di dalam sholat yang terakhir adalah al-julus, at-tashahudul awal wal-julusulahu, yaitu bacaan tashahud awal sekaligus duduk ketika membaca tashahud awal. Telah kita sebutkan di sana adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah tasyahud awal ini sunnah atau wajib? Bahkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya memberikan isyarat bahwa tasyahud awal itu tidak wajib. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya memberikan isyarat bahwa tasyahud awal itu tidak wajib. Beliau menyebutkan di dalam bab man la yara at-tashahhud al-awwal wajiban, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qama min ar-raq'ataini wa lam yarji'. Beliau mengatakan di dalam sebuah bab tentang orang yang tidak menganggap tasyahhud awal itu wajib. Tidak meyakini bahwa tasyahhud awal itu wajib. Dalilnya apa? dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dari rakaat kedua meninggalkan tasyahud awal dalam salah satu kejadian, dan beliau tidak mengulang, dan beliau tidak kembali duduk dan tidak mengulang tasyahud awal. Dan disebutkan bahwa beliau hanya mencukupkan dengan barakallahu fikum sujud sahwi 2 kali 6 setelahnya. Kemudian al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadith Abdullah bin Buhaynah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam salla bihim adh-dhuhra faqama fi ar-rak'ataini al-awwalayaini lam yajlis faqama an-nasu ma'ah hatta idza qada as-salata wa intadhara an-nasa taslimahu kabbara wa huwa jalisun fa sajada sajdataini qabla an yusallima thumma sallama. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur bersama para sahabat. Kemudian beliau bangkit dari rakaat yang kedua dan tidak duduk, tidak melakukan tasyahud awal. Dan orang-orang pun, jamaah pun mengikuti beliau. Sampai ketika beliau menyelesaikan sholat dan para jamaah menunggu salam beliau, sebelum beliau salam, beliau bertakbir dalam keadaan duduk dan beliau sujud sebanyak 2 kali sebelum salam. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan salam. 6. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dengan bab yang kita sebutkan tadi. Telah kita pernah kita jelaskan bahwa bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya itu adalah istimbathat dari beliau, intisari hukum yang beliau ambil dari hadith-hadith yang akan beliau sebutkan di bawah bab tersebut. Nah, bab yang beliau sebutkan, kalimat-kalimat bab yang beliau sebutkan di dalam sahihnya itu adalah fikih beliau, pemahaman dan fikih beliau dari hadith-hadith yang akan beliau sebutkan di dalam bab tersebut. Sehingga barakallahu fikum, Al-Imam Al-Bukhari, dikatakan oleh para ulama, bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu adalah fikih beliau. Di dalam salah satu usul, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan di awal atau di dalam muqaddimah salah satu usul, beliau menyebutkan qala al-Imam al-Bukhari bab al-qaul babul qauli qabla babul ilmi qabla al-qauli wal amali, bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Kemudian beliau menyebutkan ayat nam fa'lam annahu la ilaha illallah barakallahu fikum. Sehingga fikih beliau, pemahaman beliau dari hadis-hadis yang beliau sebutkan di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari itu tersebutkan dan tertuliskan di dalam bab-bab yang beliau susun. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, wajhu dalalah min hadithil bab annahu law kana wajiban la raja'a ilaihi lamma sabbahu bihi ba'da an qama. Sisi pendalilan dari hadith bab tersebut, kenapa tasyahud awal itu tidak wajib, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, kalau seandainya itu wajib, maka niscaya Nabi SAW akan kembali duduk setelah beliau mendengarkan tasbih subhanallah dari para jamaah di belakang beliau. Barakallahu fikum. Akan tetapi kenyataannya bagaimana? Beliau tetap berada di dalam posisinya walaupun para jamaah mengucapkan tasbih subhanallah di belakang beliau. Sehingga di sini Al-Imam Al-Bukhari berpendapat bahwa tasyahud awal itu tidak wajib. Akan tetapi banyak dari para ulama yang menyebutkan tentang wajibnya sujud sahwi tentang wajibnya at-tasyahudul awal. Di antaranya adalah Al-Layth, Al-Imam Al-Layth, wa Ishaq, Al-Imam Al-Layth sezaman dengan Al-Imam Malik. Bahkan beliau ini adalah guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa Ishaq, wa Ishaq bin Rahawai, sahabat dari Al-Imam Ahmad. Wa Ahmad fil Masyhur, wa huwa qaulun lis-Syafi'i, dan ini juga merupakan pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa fi riwayatin indal Hanafiyah, dan salah satu riwayat dari madhab Al-Hanafi bahwa barakallahu fikum sujud tasyahudul awal itu wajib. Tasyahudul awal itu wajib barakallahu fikum. Dan Imam An-Nawawi sebelumnya, Imam Ibnu Hazm rahimahullah di dalam kitab Al-Muhalla menyebutkan, nam di dalam kitab beliau Al-Muhalla, wa fardun alaihi an yatashahada fi kulli jalsatin minal jalsataini allataini dzakarna. Wajib bagi seseorang untuk bertasyahud pada setiap kali duduk dari dua kali duduk di dalam salat yang kita sebutkan. Dan beliau menyebutkan barakallahu fikum perkataan dan beliau menyebutkan riwayat dari Abdullah ibn Umar. Riwayat dari Abdullah ibn Umar bahwasanya beliau mengatakan Abdullah bin beliau menyebutkan riwayat dari Umar bin Al-Khattab bahwasanya Umar bin Al-Khattab mengatakan la salata illa bitasyahudin. Tidak ada salat kecuali dengan tasyahud. Nah, umum lafaz Umar bin Al-Khattab umum. Tidak ada sholat kecuali dengan tasyahud. Berarti kalau seandainya seseorang meninggalkan tasyahud dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Maka dari itu tasyahud itu wajib. Dan berkata Ibnu Umar, malam yatakallam bitasyahud fala sholata lahu. Barang siapa yang tidak membaca zikir tasyahud, maka tidak ada sholat bagi dia. Maka tidak ada sholat bagi dia. Barakallahu fikum. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan di dalam talkhis sifatis sholat, ringkasan dari sifat sholat Nabi, beliau menyebutkan secara ringkas, beliau mengatakan wattasyahudu wajibun idza nasiyahu sajada sajadatai sahwi. Tasyahud itu wajib. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali. Barakallahu fikum. Dan beliau merojihkan pendapat bahwa tasyahud awal itu wajib karena termasuk di dalam perintah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan di dalam hadis al-musyi fi salatihi. Kenapa beliau merojihkan bahwa tasyahud awal itu wajib, bukan sunnah atau mustahab? Karena tasyahud awal termasuk di antara perintah yang Rasul perintahkan di dalam hadis al-musyi fi salati. Orang yang salah di dalam melakukan salat. Beliau mengatakan innama la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu. Hanyalah tidak sempurna salat, sesungguhnya tidak sempurna salat salah seorang di antara kalian sampai dia menyempurnakan wudu. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan perintah-perintah di dalam salat sampai pada kalimat fa idza jalasta fi wasatis salah, apabila engkau duduk di tengah-tengah salat yaitu tasyahud awal, fatma'in waftarish fakhidaka al-yusra, maka duduklah dengan tenang dan duduklah dengan cara iftirash sebagaimana yang sudah kita jelaskan. thumma tasyahud, kemudian ucapkanlah doa tasyahud. Nah, barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sifatus Shalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamamul Minnah setelah beliau menyebutkan hadis tersebut, wa fihi dalilun ala wujubit tasyahud fil julusil awal. Pada hadis ini terdapat dalil tentang wujud wajibnya tasyahud awal dan duduk ketika tasyahud awal tersebut. Konsekuensi dari wajibnya membaca zikir tasyahud, maka konsekuensinya adalah juga wajib untuk duduk ketika membacanya, karena tidak akan sempurna. Sisi pendalilannya bagaimana? Sisi pendalilannya adalah Nabi di awal hadis menyebutkan la tatimmu sholatu ahadikum, tidak sempurna sholat salah seorang di antara kalian sampai dia melakukan hal ini dan ini dan itu seterusnya yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis Abu Dawud tersebut. Nah, sholat merupakan suatu yang wajib. Ini merupakan suatu hal yang kita sepakati. Nah, di dalam sebuah qaidah la tatimmul wajibu ma la yakumul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu yang mana suatu ibadah wajib itu tidak sempurna dengan hal-hal lain, maka hal-hal lain ini sebagai penyempurna yang wajib hukumnya menjadi wajib. Saya ulangi, sesuatu yang wajib apabila tidak sempurna kecuali dengan dia melakukan hal-hal lain sebagai penyempurna yang wajib tersebut, maka hal-hal lain ini sebagai penyempurna yang wajib hukumnya pun menjadi wajib. Nah, contoh barakallahu fikum, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab berdalilkan di dalam kitab Salasatul Usul tentang wajibnya berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar dengan surat apa? Wal Asr. Nah, wal Asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Nah, illal ladzina amanu artinya apa? Kecuali orang-orang yang beriman. Loh, kenapa lafadz ayatnya kok beriman dijadikan dalil tentang wajibnya ilmu? Tentang wajibnya berilmu, padahal ayatnya lafadznya apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa'amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Loh, ini beriman, ayatnya, lafadznya, maknanya dan bunyinya adalah beriman. Kenapa dijadikan dalil sebagai wajibnya berilmu oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab? Dikatakan bahwa iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga ilmu itu menjadi wajib karena ilmu ini sebagai penyempurna dari keimanan. Keimanan disepakati wajib, dan iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu, sehingga ilmu pun menjadi wajib. Barakallahu fikum. Nah, berikutnya al-mas'alatus sadisah fi sunaniha, pembahasan yang keenam barakallahu fikum tentang sunnah-sunnah di dalam salat. Tentang sunnah-sunnah di dalam salat. Wa hiya nau'ani sunanu af'alin wa sunanu aqwalin. Sunnah-sunnah di dalam gerakan-gerakan dan sunnah-sunnah di dalam bacaan-bacaan. Sunnah-sunnah di dalam gerakan-gerakan dan sunnah-sunnah di dalam bacaan-bacaan. Amma sunanul aqwal, adapun sunanul aqwal, sunnah-sunnah di dalam ucapan. Fakarof il yadaini ma takbiratil ihram wa indar ruku' wa indar raf'i minhu wa hattihima akibadzalik. Adapun sunnah-sunnah di dalam gerakan-gerakan di dalam salat adalah mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan. Barakallahu fikum. Bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram dan ketika hendak ruku dan ketika bangkit dari ruku. Dan menurunkan tangan setelah diangkat. Allahu Akbar. Wahatihima maksudnya adalah menurunkan. Karena tidak mungkin seseorang sholat setelah dia berkir tangannya setelah diangkat tetap begini. Wahatihima maksudnya di sini adalah menurunkan. Barakallahu fikum. Di dalam hadis Abdullah ibn Umar beliau menyebutkan tempat-tempat yang mana di sana beliau mengangkat tangan ketika takbir. Mengangkat tangan ketika takbir. Dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah bahwa empat tempat barakallahu fikum yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi mengangkat tangan ketika takbir adalah tempat yang mana beliau selalu mengangkat tangan ketika bertakbir. Nah, yang pertama adalah takbiratul ihram, iltizam selalu beliau mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Wa hina ruku dan ketika ruku. Yang ketiga, yang ketika bangkit dari ruku. Dan yang keempat adalah ketika bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat ketiga. Nah, ketika bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Abdullah bin Umar mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak sholat beliau, apabila beliau tegak, berdiri tegak hendak sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan bahunya, sampai sejajar dengan bahunya. Wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbiru lirruku. Dan beliau juga melakukan hal demikian ketika beliau bertakbir turun menuju ruku, ketika hendak ruku. Wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Dan juga beliau mengangkat tangan beliau ketika bangkit dari ruku', dan beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah. Wa la yaf'alu dzalika fis sujud. Dan beliau tidak melakukan hal demikian, mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud atau bangkit dari sujud. Barakallahu fikum. Adapun bangkit dari rakaat yang kedua, ada riwayat juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mana Nafi' Maula Ibni Umar, salah seorang tabi'in yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar mengatakan anna Ibnu Umar kana idza dakhala fis shalah kabbara wa rafa'a yadayhi. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'allahu liman hamida rafa'a yadayhi wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Abdullah bin Umar apabila masuk di dalam salat beliau mengangkat, ketika beliau bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya takbiratul ihram. Dan ketika hendak sujud beliau mengangkat kedua tangannya. Dan ketika beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah bangkit dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan ketika beliau bangkit dari rakaat yang kedua, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar tadi, melakukan, mengangkat kedua tangan ketika takbir di dalam sholat, beliau menisbatkan hal demikian kepada Nabi, bahwa apa yang dilakukan oleh beliau ini adalah contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Akan tetapi ikhwani fiddin, di sana ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa mengangkat tangan ketika takbiratul intiqal atau ketika takbir, naam, tidak hanya pada empat tadi, pada empat tempat tadi. Tidak hanya pada empat tempat tadi. Disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan ada 10 riwayat dari sahabat. Ada 10 riwayat dari sahabat yang menjelaskan bahwa tangan diangkat selain daripada empat tempat tadi. Di antaranya adalah ketika hendak sujud dan ketika bangkit dari sujud. Ketika hendak sujud dan ketika bangkit dari sujud. Beliau menyebutkan ada 10 riwayat dari sahabat. Barakallahu fikum, di antaranya adalah dari sahabat Malik ibnul Huwairits. Malik ibnul Huwairits. Annahu ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud hatta yuhadi bihima furu'a hudhunayhi. Akhrajahu An-Nasa'i wa Ahmad. Malik bin Al-Huwairits mengatakan bahwa beliau melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya di dalam sholat ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku dan ketika hendak sujud dan ketika bangkit dari sujud, dan beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinga beliau. Nah, kedua tangannya sejajar dengan kedua telinga beliau. Dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i wa Ahmad dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan juga disebutkan riwayat yang lain bahwa beliau mengangkat tangan beliau setiap kali beliau mengucapkan takbir. Setiap kali beliau mengucapkan takbir. Nah, lalu bagaimana dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan wala yaf'alu dzalika fis sujud, bahwa Nabi tidak melakukannya ketika sujud. Nah, hadis Ibnu Umar yang kita sebutkan yang pertama tadi, Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi tidak melakukannya ketika sujud, baik itu hendak sujud atau bangkit dari sujud. Padahal di sini Malik bin Al-Huwairits mengatakan di antaranya bahwa beliau mengangkat kedua tangan beliau ketika takbiratul intiqal, ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud. Nah, bagaimana kita mengkompromikan antara dua hadis ini yang kita lihat ada perbedaan? Maka dijelaskan oleh para ulama, al-musbit muqaddamun 'alan nafi. Orang yang menetapkan itu lebih diutamakan daripada orang yang mentiadakan. Misalnya ada yang bertanya kepada satu orang, kamu lihat Muhammad enggak tadi di masjid? Si A menjawab, enggak, saya enggak lihat. Si B mengatakan, saya lihat dia sholat di sebelah saya misalnya. Nah, perkataan siapa yang kita terima? Si A atau si B? Nah, si B yang menetapkan, yang melihat. Si A mungkin tidak melihat karena banyak sekali orang yang sholat di masjid. Maka dalam hal ini barakallahu fikum, di dalam sebuah kaidah al-muthbit muqaddamun 'ala an-nafi, yang menetapkan itu lebih diutamakan daripada yang menafikan atau mentiadakan. Pada kasus ini mungkin saja Abdullah bin Umar tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Tapi Malik bin Huwairits pernah melihat Nabi melakukan. Hanya saja hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar empat tempat tadi adalah empat tempat yang selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Nah, ketika takbir. Wallahu taala a'lam bissawab. Wahaddatha li'anna Malik ibn al-Huwairits kana idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza arada an yarka' rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'a yadayhi. Dikarenakan Malik ibn al-Huwairits apabila beliau salat, beliau bertakbir. Kabbara, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan ketika beliau hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan ketika beliau bangkit dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa haddatha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalik. Dan Malik ibn al-Huwairits mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, tapi hadis yang tadi kita sebutkan adalah hadis barakallahu fikum dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam Ahmad. Nah, Al-Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam Ahmad. Dan tidak ada pertentangan, dan tidak ada pertentangan dalam hal ini. Kemudian Malik bin al-Huwairits menisbatkan hal ini kepada Nabi. Kemudian di antara gerakan yang dihukumi sunnah adalah wad'il yamin 'ala syimal wa ja'aluhuma 'ala sadri hala qiyamihi. Nah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkannya di atas dada ketika berdiri, dan meletakkan kedua tangan di atas dada ketika pada posisi berdiri. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama pada pembahasan ini, yaitu meletakkan kedua tangan di atas dada, ada beberapa pendapat, ada beberapa ucapan. Dan perlu diketahui bahwa telah sabit dari Nabi sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas dada, bahwa beliau meletakkan kedua tangannya di atas dada ketika sholat. Di antaranya adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Sifatul Shalah, wa kana yad'u al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusli was-sa'id. Beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas barakallahu fikum punggung tangan kirinya, atau di atas pergelangan tangan kirinya, atau di atas lengan tangan kirinya. Salah seorang murid Al-Imam Al-Albani yang bernama Hussein Al-Uwaisyah bertanya kepada Al-Imam Al-Albani, hal tarawna wad'al yumna ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusli was-sa'id wajiban am sunnah? Faqala al-wad'u mutlaqan wajibun walakin ala tafsil al-madhkur sunnah. Apakah engkau berpendapat meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri, punggung tangan kiri, dan di atas pergelangan tangan kiri dan lengan tangan kiri merupakan suatu yang wajib? Apakah engkau berpendapat demikian wahai syekh, atau sunnah? Faqala Al-Imam Al-Albani mengatakan al-wad'u mutlaqan wajibun, meletakkan secara mutlak, nah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri secara mutlak itu hukumnya wajib. Akan tetapi kaifiyah yang disebutkan tadi, tiga kaifiyah itu adalah sunnah. Nah, pokoknya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu wajib. Nah, dalam artian kalau seandainya dia meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan, berarti dia berdosa meninggalkan sesuatu yang wajib. Nah, yang sunnah adalah kaifiyah yang disebutkan tadi. Tiga kaifiyah, seseorang boleh memilih. Ima di atas punggung telapak tangan kiri, atau di atas pergelangan, atau di atas lengan tangan kiri. Nah, adapun meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri secara umum itu wajib hukumnya. Yang penting engkau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, hukumnya wajib. Tapi kaifiyah, tiga kaifiyah yang disebutkan tadi adalah sunnah. Berarti kalau dia meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan, maka dia berdosa atau salah. Barakallahu fikum. Dan dikeluarkan oleh Imam At-Tayalisi sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, inna ma'syaral anbiya umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa wad'i aimanina ala syama'ilina. Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka ketika puasa dan mengakhirkan waktu sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yaitu di dalam sholat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tentang al-wad'u masih ada pembahasan, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.